Sosok artis topnya Jawa Timur bakal menyapa panjenengan semuanya bersama Cumi-Cumi, juga ada Panama untuk angkatan 46 Jihan Audi Adela. Selamat malam semuanya. Ya di sini kita lanjut ke yang bareng-bareng lagi. Kakena traksi asal kendo aja.